Konsultasi Syariah. Menyentuh bulu anjing. Pertanyaan. Kebetulan tetangga saya memelihara anjing, dan bulu anjing yang sudah rontok tersebut berceceran di jalan sehingga sulit dihindari untuk menginjaknya. Lalu hukumnya bagaimana bila menyentuh bulu anjing yang sudah rontok tersebut? Terima kasih. Jawaban. Dalam Al-Fatawa Al-Kubra, Syekhul Islam menjelaskan, terkait dengan anjing, ulama ada tiga pendapat yang cukup terkenal. Pertama, anjing semuanya najis, termasuk bulunya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau. Kedua, anjing semuanya tidak najis, termasuk liurnya. Ini adalah pendapat Imam Malik menurut keterangan yang masyhur. Ketiga, anjing air liurnya najis, sedangkan bulunya tidak najis. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah menurut keterangan yang masyhur dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa bulu anjing statusnya tidak najis, tidak sebagaimana air liurnya. Untuk itu, jika ada bulu anjing yang basah terguyur air, kemudian mengenai pakaian seseorang, maka dia tidak wajib mencucinya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat, Al-Fatawa Al-Kubra. Selanjutnya, Syekhul Islam menjelaskan alasannya secara panjang lebar yang bisa diringkas sebagai berikut. Hukum asal segala sesuatu adalah suci, sementara kita tidak boleh memvonis najis atau menyatakan sebagai benda haram kecuali dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Yang artinya, Allah telah menjelaskan dengan rinci segala sesuatu yang Dia haramkan untuk kalian, kecuali jika kalian terpaksa. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benda halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya. Benda haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu yang Dia bolehkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Bagian anjing yang dinyatakan najis dalam dalilnya adalah liurnya, dan tidak disebutkan bagian anggota badan yang lain. Dengan demikian, vonis najis untuk bulu hanya bisa dilakukan dengan mengkiaskan atau analogi hukum bulu dengan hukum air liur. Mengkiaskan hukum bulu dengan air liur untuk anjing adalah kias atau analogi yang tidak bisa diterima. Karena air liur bersambung dengan bagian dalam tubuh anjing, sedangkan bulu tumbuhnya di bagian luar anjing. Dan semua ulama membedakan dua hal ini. Sebagaimana mayoritas ulama menegaskan bahwa bulu anjing statusnya suci, tidak sebagaimana liurnya. Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama lainnya menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis, daunnya suci. Jika kita menyatakan bahwa bulu anjing tumbuh di tempat yang najis, maka statusnya sebagaimana tanaman, karena statusnya suci. Demikian, Allahu a'lam.